Oke, yang ketiga Tasya panggil Mas Gary. Pacarku. Sini Mas Gary, tepuk tangannya mana dulu Bu? Selamat malam Mas Gary. Malam Beb. Bebek. Tuh. Oke, spesial buat Adana semuanya. Ini warga mana ini? Jawa Tengah. Jateng. Tebang duet bareng kita ya? Dan juga bareng Pepos. Pos. Oke. Spesial buat Adana semuanya. Ya? Yuk monggo Pepos. Ini juga lagu permintaan ya. Aku takkan merubah. Apa bos?